Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawiyah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang, baik orang-orang muslim maupun orang-orang kafir mendapatkan nikmat duniawi ini. Baik seorang yang taat ataupun orang yang bermaksiat, dia mendapatkan nikmat duniawi. Baik dia orang yang soleh ataupun orang yang fasik, dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawiyah. Semuanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Seorang nabi, yang Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau seorang yang nabi, seorang yang soleh, diberikan kekayaan oleh Allah Tabaraka wa taala. Qarun, dia orang yang jelek, tetapi juga diberikan harta kekayaan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan seterusnya, semuanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala, yang taat, yang bermaksiat, yang soleh, yang fasik, kemudian yang muslim dan juga yang kafir, diberikan nikmat dunia oleh Allah Tabaraka wa taala. Sama saja, ada yang miskin, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit nikmat tersebut. Kenapa semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikmat dunia ya kana bi rahimani wa rahimakumullah, karena dunia itu rendah di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dikarenakan nilai dunia itu rendah di sisi Allah Tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Law kana fid dunya," seandainya dunia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "musawi janaha ba'dah," seandainya dunia itu senilai dengan satu sayapnya nyamuk, maka kata Rasulullah SAW, yang maknanya kalau seandainya dunia itu di sisi Allah sama seperti sayapnya nyamuk, niscaya orang-orang kafir itu tidak akan diberi oleh Allah Tabaraka wa taala walau syurbatan, walaupun satu teguk air saja. Tetapi karena dunia itu rendah, orang yang soleh, orang yang bermaksiat, yang fasik, diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Qala bismillahir rahmani wa rahimakumullah. Adapun nikmat agama, nikmat Islam, nikmatul iman, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat untuk bisa menjadi seorang thalibul ilm, penuntut ilmu syar'i, nikmat diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu tidak semua orang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Terkhusus di zaman sekarang ini, khusus untuk thalibul ilmi syar'i yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sedikit. Maka ketahuilah para talabah rahimani wa rahimakumullah, bahwa nikmat ini nikmat yang sangat besar, jauh dibandingkan dengan nikmat dunia yang diberikan kepada kebanyakan manusia. Maka hendaknya mereka yang diberikan nikmat yang sifatnya dini, yang agama seperti ini, dia harus sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, melebihi dia bersyukur atas nikmat dunia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, katakanlah dengan keutamaan dari Rabbmu, dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya, dan dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira, itu semuanya lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan harta-harta dunia. Walaupun mungkin dia kekurangan dari sisi duniawinya, orang-orang yang tidak bertalabul ilmi pun banyak yang kekurangan dari sisi duniawinya. Sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, nikmat itu terasa istimewa. Sebuah nikmat itu terasa sangat berharga, istimewa itu ketika sedikit yang mendapatkannya. Nah, maka ketika bertalabul ilmi itu sedikit yang melakukannya, berarti ini merupakan suatu nikmat yang sangat istimewa. Islam, ketika dimudahkan atau diberikan taufik untuk masuk ke dalam Islam, dan awal-awal atau Islam itu asing, ya kan, rahimani wa rahimakumullah, maka nikmat Islam itu istimewa. Apalagi apa? Yang berikutnya, bertolakul ilmi syar'i. Engkau memiliki sepeda. Orang-orang semuanya memiliki sepeda. Apakah ini terasa nikmat yang sangat besar punya sepeda? Biasa saja. Kenapa? Semua orang punya. Tapi berbeda ketika apa? Orang lain semuanya jalan kaki, engkau punya sepeda. Berarti istimewa nikmat sepeda ini, ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah. Engkau memiliki sepeda motor, tapi orang-orang sekelilingmu semuanya punya sepeda motor. Itu biasa. Karena semua orang mendapatkannya, tidak istimewa. Tetapi yang istimewa nikmat motor tersebut ketika orang-orang di sekelilingmu itu tidak punya sepeda motor dan seterusnya, ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah. Nah, nikmat itu akan istimewa ketika apa? Memang sedikit yang mendapatkannya, yang lain yang tidak mendapatkannya. Maka dengan nikmat ini hendaknya walaupun sedikit yang mendapatkannya, justru seseorang harus bersemangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala kalau dia menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Taala yang sifatnya dunia. Qul hadzin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kitab Al-Hikmul Muyassar fi Lawhil Kitab wa Sunnah. Kita mati pada kitab Al-At'imah, kitab tentang makanan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan. Makanan-makanan yang diharamkan. Baca, ragu. Nah, apa hukum makan katak, kodok? Haram, apa dalilnya? Apa? Apa dalilnya? Itu untuk kitab yang sudah dibilang kemarin. Tidak persiapan yang lewat berarti. Yuharrimu alaihimul khaba'ith, Allah mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang menjijikkan. Apa alasan lain diharamkan membunuh kodok? Kuasa Rabu, nanti. Apa dalil yang menunjukkan kodok itu haram dimakan selain menjijikkan? Jadi apa dalil yang lain yang menunjukkan haramnya kodok untuk dimakan? Dikarenakan dilarang membunuh kodok. Hewan yang dilarang untuk dibunuh berarti apa? Tidak boleh dimakan. Kemudian apa hukum makan tikus? Kuasa? Haram, apa dalilnya? Hewan yang menjijikkan. Apa dalil haram memakan hewan yang menjijikkan? Hamsun. Habib. Al-Qaqqa, Al-Qaqqa, Al-Qaqqa, Al-Qaqqa, Al-Qaqqa, Qalbul Aqur. Apa artinya? Sima hewan yang kulluhun nafatik yuktalna fil haram. Apa artinya? Nah, al-ghurab hada'ah wal-aqrab wal-fahrah wal-kalbul aqur, anjing yang gila. Nah, ini diantara hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan. Fadli, apa hukum makan harimau? Haram, apa dalilnya? Al-Husani Abu Rabi, apa hukum memakan cecah? Haram. Kenapa haram? Nah, karena dia hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Cecah, hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, haram bilang dimakan. Nah, ini beberapa perkara yang diharamkan sesuai dengan nas, beberapa nas yang disebutkan binatang-binatang ataupun hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan. Berikutnya dilanjutkan al-mas'alatul rabi'ah mata kataan husyari. Permasalahan yang keempat adalah apa-apa yang pembuat syariat mendiamkannya. Maknanya tidak ada nas yang menyebutkan dia halal, begitu juga tidak ada nas yang menyebutkan dia haram, didiamkan oleh syariat. Maka kata an-Husyari, apa saja yang didiamkan oleh syariat, walam yarid nafsun bitahrimihi, dan tidak datang nas yang mengharamkannya, tidak ada nas dalil yang mengharamkannya, fa huwa halal, maka dia adalah halal. Li annal asla bisil asyai al ibahah, dikarenakan hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh. Dalla ala hadza qawluhu ta'ala, yang menunjukkan ini adalah firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Dihafalkan dalil-dalilnya biar mantap pendalilannya. Nah, untuk dihafalkan. Bagaimana faedah yang kemarin di pelajaran apa? Kita bertauhid, kita dididik untuk ketika mengajari anak-anak kita bukan sekedar mengajari, tetapi apa? Disertai dengan adillah, disertai dengan dalil. Sebagaimana Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu ketika beliau menasehati anaknya, Maka beliau setelah itu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Membiasakan untuk menyebutkan hukum, menyebutkan anjuran, begitu juga larangan dengan disertai dengan dalil, supaya anak-anak kita, begitu juga kita semuanya terbiasa dengan adil, dengan adillah. Maka tentunya untuk memberikan pengajaran seperti itu hendaknya diupayakan dalil-dalilnya dihafal. Karena sulit ataupun susah bagi kita kalau setiap mau memberikan nasihat kepada anak-anak bawa kitab dulu. Nah, ada anak-anak yang keliru, ada anak-anak yang salah, ambil kitab dulu untuk mencari dalil-dalilnya sehingga butuh dihafal. Nah, wa haditsu Abi Darda radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadisnya Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka dia adalah halal. Apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka dia adalah halal. Wa ma harrama fa huwa haram. Dan apa yang Allah haramkan, maka dia haram. Wa ma sakata anhu, dan apa saja yang Allah diamkan, tidak Allah halalkan secara nafs, tidak Allah haramkan juga secara nafs, fahuwa afwun, maka dia dimaafkan atau diizinkan atau dibolehkan. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dari Allah pemaafannya. Ini menunjukkan kepada kita tentunya yang khalafidin rahimani wa rahimakumullah adalah rahmatnya Islam kepada pemeluknya. Rahmatnya Islam kepada pemeluknya. Yakni dari apa saja makanan-makanan yang ada di muka bumi ini, itu ternyata yang haram itu sedikit, yang banyak itu adalah halal. Nah, ada beberapa nas yang jelas menghalalkan dan juga ada beberapa nas yang jelas mengharamkan. Tetapi banyak perkara itu tidak ada nas yang mengharamkan ataupun nas yang menghalalkan, berarti diperbolehkan dan keduanya, dan itu adalah banyak. Ini menunjukkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi pemeluk agama Islam. Yang umat terdahulu, ibnu rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang baik-baik ternyata diharamkan. Ini ahlul kitab. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak lupa sedikit pun. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Maka sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun. Wa zala wa ma kana rabbuka nasiya. Dan beliau membacakan firman Allah, dan Rabbmu tidaklah lupa. Yakni ketika Allah tidak menyebutkan nas, tidak menyebutkan apakah dia halal ataupun haram, itu bukan berarti Allah lupa menyebutkannya. Tapi sengaja rahmat Allah tabaraka wa taala, dan yang tidak disebutkan ini itu dihukumi sesuatu yang halal. Sekali lagi, itu rahmat Allah tabaraka wa taala. Bagaimana dalil yang telah berlalu, apa? Rahmatan lakum ghairi nisyan. Dalam nas hadis yang lainnya yang telah disampaikan di awal, bahwasanya Allah mendiamkan beberapa perkara rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghairu nisyan, bukan karena lupa. tapi karena rahmat Allah kepada kalian, bukan karena lupa tidak disebutkan. Sehingga ketika kita di beberapa keadaan atau beberapa tempat dipertemukan dengan perkara-perkara yang tidak ada nas dalilnya, baik pengharaman maupun penghalalan, maka hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Kemudian dalam masalah al-khamisah, permasalahan yang kelima, ma yukrahu akluhu. Apa-apa yang dimakruhkan untuk dimakan. Yang dimakruhkan untuk dimakan. Maknanya hukum asalnya boleh dimakan. Hukum asalnya boleh dimakan, tetapi dengan beberapa sebab jadinya dimakruhkan, dibenci. Yukrahu aklul batali wadzum wa ma kana fi ma'nahuma mimma lahu raihatun kariha. Dimakruhkan, dibenci untuk memakan bawang merah dan juga bawang putih. Basol, bawang merah, atau bawang putih. Dibenci untuk memakan bawang merah dan juga bawang putih. Dan apa-apa yang semakna dengan keduanya dari makanan-makanan yang memiliki bau yang tidak sedap. Kalkurat wal fajr. Disebutkan di sini seperti daun bawang dan juga apa? Bau fajr lupa. Ya, barang-barang yang memiliki bau yang tidak sedap, tajam ya kalau fitr rahimani wa rahimakumullah. Bukan haram, tetapi apa? Dimakruhkan. Ketika dengan bau-bau tersebut mengganggu orang lain. Perhatikan, ketika apa? Dengan bau-bau tersebut mengganggu orang lain. Apa saja yang berbau tajam makanan? Jengkol. Apa lagi yang jenis itu? Kabau. Jengkol kabau. Itu baunya gak enak ya? Sepakat dengan gak enak ya? Nah ini karena bisa mengganggu Rasulullah. Dan yang dimaksud kalau fitr rahimani wa rahimakumullah, bawang merah dan bawang putih di sini dimakruhkan itu ketika dimakan mentah-mentah. Ketika dimakan apa mentah-mentah. Dia akan datang dalil-dalilnya. Walasiyah ma'inda hudul masajid. Terlebih lagi ketika menghadiri masjid. Ketika hadir di masjid. Wa ghairiha min majami'iz zikr wal ibadah, dan selain masjid dari tempat-tempat berkumpul untuk berzikir dan beribadah. Semacam apa? Majlisul ilmi. Semacam apa? Majlisul ilmi yang mungkin dilakukan di rumah dan yang lainnya. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajaratil muntina fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan dari pohon yang baunya tidak sedap ini bawang tadi, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjidnya kami. Maka sebagian para ulama menyebutkan barang siapa yang ketika mau sholat dia memakan bawang putih dan bawang merah dalam keadaan mentah, itu termasuk uzur untuk tidak sholat berjamaah. Termasuk uzur untuk tidak sholat berjamaah. Maka terlarang. Wala yaqrabanna. Rasul mengatakan larangannya bukan sekedar jangan mendekat, tapi pakai nun taukid takila. Wala yaqrabanna masjidana. Maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Jangan sengaja makan sholat berjamaah, makan apa? Sengaja makan bawang merah dan juga bawang putih biar enggak sholat berjamaah. Masalahnya tentunya apa? Tertinggal, ketinggalan keutamaan besar sholat berjamaah. Berjamaah udzur, ya udzur, ya udzur. Nah, cuma keutamaan luput dari dia. Fa innal malaikah, maka sesungguhnya para malaikat tata'azza mimma yata'azza minhu banu mimma yata'azza minhu al-ins. Maka sesungguhnya para malaikat itu merasa jijik, merasa terganggu dengan apa-apa yang manusia merasa terganggu dengannya, yakni syajaratun bawang putih. Karena memang terutama ketika orang yang sholat disebutkan dalam riwayat yang lain yang pernah diterangkan orang yang makhluk, khusus ketika seorang membaca itu para malaikat mendekatkan di mulut orang yang membaca. Nah, mendekat bahkan menempelkan kepada mulut orang yang membaca. Nah, ini kata Rasulullah, para malaikat itu merasa terganggu, jijik, merasa terganggu dengan apa yang manusia terganggu dengannya. Nah, kalau barang-barang, makanan-makanan, perkara-perkara yang dibenci untuk dimakan, khusus ketika dia mentah tadi, itu di terkhusus terlebih lagi ketika dia menghadir ke masjid, begitu juga ketika dia berkumpul dengan banyak orang, tentunya terlebih lagi ketika dia bersama orang yang sangat dia cintai, yaitu istrinya. Nah, ketika dia bersama apa? Istrinya, yang tentunya adab suami istri, ya Allah bin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang bisa mengganggunya dari bau-bauan. Nah, hendaknya dia begitu jauhkan istri untuk berhias, kemudian memberikan wangi-wangian yang tercium bau wangi oleh suaminya, maka jangan suami istri saling memberikan bau-bau yang tidak sedap seperti ini. Nah, maka kalau yang hobi apa tadi? Jengkol, hobi bawang merah, bawang putih, maka ditahan ketika dia bersama istrinya. Karena yang seperti ini, kalau bin rahimani wa rahimakumullah, yang terganggu itu bukan orangnya, yang terganggu itu orang lain. Apa maksudnya? Dia tidak ada bau apa-apa. Iya, kamunya yang tidak terbau, tapi orang di hadapanmu, orang yang di sampingmu merasakan, sama kayak bekas angkat gitu kan? Bekas angkat ya? Bekas getah itu kan bau kan? Benar, saya kira. Bau. Nah, maka diperhatikan orang yang habis ngangkat, maksudnya mau sholat ke masjid, benar-benar berupaya untuk sangat bersih. Sangat diupayakan cari bagaimana menghilangkan baunya. Karena kamu yang tidak merasa, yang lainnya apa? Merasa. Terkhusus yang di sampingnya. Terus yang di sampingnya yang samping kiri, samping kanan, dia merasakan, oh, ini habis ngangkat orang ini. Hilangkan kehusuan ya Rasulullah rahimahnya wa rahimahumullah. Kalau imam masih mending, imamnya enggak ada samping kiri samping kanannya. Cuma kan tadi fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu bani Adam. Banu Adam, karena para malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang manusia juga merasa terganggu dengannya. Maka hendaknya ditahan atau dia boleh memakan ya kalau mungkin wajib bagi orang berpuasa, dan setelah itu dia harus memperhatikannya supaya benar-benar tidak tercium lagi bau yang tidak sedap tersebut, akan mengurangi keharmonisan dan yang lainnya. diupayakan untuk suami istri itu se selaras gitu lah. Diupayakan selaras, suami istri itu selaras dari sisi hobi dan sisi makanan, jangan sampai makanan saling berseberangan suami istri. Ada suami senang, istri enggak senang. Nah, istrinya senang, suaminya enggak senang. Itu mengurangi keharmonisan. Nah, jadi wafir riwayat dan dalam sebuah riwayat hatta yadhhaba rihuha, sampai hilang bau baunya, sampai hilang bau baunya, sampai hilang bau baunya. Fa inna sabaqa atau fa'inna tabqa hatain baqalatay hatta yadhhabari huha, atau berfa'in tubiqa, atau jika dia tabqa memasak dua ini, dua sayuran, dua pohon ini, yaitu bambu dan bawang merah, hilang bau baunya, fala ba'sa bi aklihima, maka tidak mengapa untuk memakannya ketika sudah dimakan. Dikauli Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu, "Faman akala huma falyuhid huma tabqan." Maka barang siapa yang memakan keduanya, maka hendaknya dia menghilangkan baunya dengan cara memasaknya. Alhamdulillah kayaknya kita enggak ada yang dengan makan bawang putih juga bawang merah mentah-mentah. Jadi paling ketika makan sate, sate biasanya ada bawang merahnya, pakai kecap kan sudah makan bawang. Nah, sekarang yang senang, kecuali anu apa? Katanya Allah Alam, katanya memakan bawangnya termasuk obat, termasuk obat. Bawang putih, bawang merah termasuk obat yang cukup manjur. Kalau boleh tadi bukan haram hukumnya, cuma dihindari terutama ketika mendekati waktu-waktu sholat untuk memakannya. Kalau memang itu secara medis atau pengalaman dia termasuk obat. Karena anti apa namanya? Anti apa itu sudah? Anti racun atau gimana? Allah alam. Ini kita dengarkan dari pengalaman orang-orang yang pernah menjadikannya sebagai obat, obat mendayen, obat apalagi obat yang lain. Wafi riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan dan berdasarkan sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ma'arahu yakni illa hayyahu, kami tidaklah memandangnya yakni kecuali dikarenakan baunya yang tidak sedap. Nah, tidak diperbolehkan atau dimakruhkan dibenci karena baunya yang tidak sedap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari memakan makanannya, apalagi beliau disebutkan apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada seluruh keadaannya. Nah, ini nampaknya sementara yang bisa disampaikan. Masalah yang berikutnya ada panjang tanggung. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru Allah berikan.